Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salamillah wa majulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kuda harfin kutiba yutababar abil dahar dahirin amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati kepada guru saya Habib Ridho Al-Habsyi hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa qassarallahu amsalah, juga para sesepuh orang tua kami yang lebih senior daripada saya di sini, saudara-saudara sekalian, serta mendengarkan yang mendengarkan suara ini dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya karena datang ke sini ini niat saya mau taklim. Beliau ini mengajar fikih, cuman ala kulihal beliau kita seorang murid sama ketaatan sama guru. Jujur aja anak nggak berani pidato depan guru tuh, nggak berani, betul-betul nggak berani. Hanya saja saya di sini memberikan sedikit contoh, kita sebagai seorang murid harus mendengarkan petua atau perintah daripada seorang guru selama perintah tersebut tidak berlanggar syariat Islam, masih di dalam koridor taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disebutkan oleh Al Habib Ridho. Tadi beberapa disinggung yaitu tentang penggunaan kalimat ummah di dalam Al-Qur'an, dan juga ada beberapa daripada pengertian kenapa harus pakai ayat, kenapa harus pakai ayat ini, kenapa kalau dalam retorika bahasa Arab itu kenapa harus mufrad, kenapa harus musanna, kenapa tidak dimusannakan saja, kenapa tidak menunjukkan arti dua, padahal di situ menyebutkan Nabi Isa dan Sayyidah Maryam, dua orang kan, kenapa digabungkan jadi satu, kenapa ketika Allah SWT menjelaskan siang dan malam, langit dan bumi, dua tetap dua, tapi kenapa dalam kasus ini kenapa Allah jadi gabungkan jadi satu. Ternyata disebutkan juga di dalam kitab tersebut bahwasanya ada menjelaskan bahwasanya itu adalah satu kesatuan. Ceritanya itu ada sinkron di situ, nyambung. Lah ini menunjukkan luasnya ilmu yang ada dalam Al-Qur'an. Kita tidak hanya membahas lautan makna yang ada di dalam Al-Qur'an, tetapi lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut juga mempunyai arti tersendiri. Seperti yang tadi sudah disebutkan dan juga ada di dalam beberapa ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menggunakan minadz dzulumati ila nur. Dzulumat itu jamak kegelapan, lebih daripada dua. Ila nur, nur itu mufrad. Kenapa kok dari kegelapan yang banyak kok bisa menghantarkan ke mufrad yang satu? Kenapa tidak jamak ke jamak atau mufrad ke mufrad? Lah ini ada arti tersendiri yang mana kita harus mengkaji itu semua kembali kepada ilmu tafsir Al-Qur'an. Seperti juga dalam Al-Qur'an tersebut ada ayat takdim dan takhir, ada ayat am, ada ayat khos, ada ayat mutlak, ada muqayyad. Nah, baru-baru ini terjadi kemungkinan 3 atau 4 tahun yang lalu, ada salah seorang rektor di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, salah satu universitas tertua di dunia, ana lupa siapa namanya, ini doktor, rektor malahan, ya Al-Amik bahasa Arabnya, dia ini rektor. Jadi dia mengeluarkan pendapat bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu sudah meninggal, sudah wafat. Jadi sebelum diangkat oleh Allah SWT ke langit, Nabi Isa itu wafat duluan baru diangkat. Padahal menurut ijma'ul ulama ahlu sunnah wal jamaah, Nabiullah Isa itu belum wafat. Ya, diangkat dalam keadaan hidup oleh Allah SWT dan nanti akan turun di akhir zaman bersama Imam Mahdi. dengan segala rentetan ceritanya lah. Nah, tapi ulama ini tidak ngotot, tidak, Nabiullah Isa itu sudah meninggal lalu diangkat oleh Allah ke langit. Ini seorang rektor, doktor keluaran Al-Azhar. Al-Azhar ini Imam Syafi'i keluaran dari situ juga diantaranya. Bayangkan. Ternyata dia ngomong enggak semena-mena, pakai dalil dari Al-Qur'an kata dia. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni mutawaffika wa rafi'uka ila sama." Ini di dalam ayat Al-Qur'an, sesungguhnya aku kata Allah mutawaffika, mewafatkan kamu wahai Isa, wa rafi'uka, lalu mengangkatkan kamu ila sama, ke langit. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan mutawaffika dulu, diwafatkan dulu, baru setelah itu rafi'uka ila sama, diangkat ke langit. Kalau seandainya Nabiullah Isa alaihissalam itu masih hidup, harusnya Allah menggunakan kalimat inni rafi'uka ila sama, saya mengangkatkan kamu ke langit, wa mutawaffika, baru diwafatkan. Tapi enggak, pakai mutawaffika baru rafi'uka ila sama. Ini dalam Al-Qur'an. Kata dia berarti Nabiullah Isa itu sudah meninggal kata dia. Baru diangkat Allah ke langit. Sementara yang selama ini kita ketahui dan sudah menjadi ijma'ul ulama, Nabiullah Isa belum meninggal, masih hidup. Kalau kita menyalahi ijma', kalau kita menyalahi konsensus ulama, tentunya itu bertentangan. Akhirnya dijawab oleh Dr. Hasan Assegaf dari Syria bahwasanya yang dimaksudkan dalam ayat ini terjadi takdim wa ta'khir di situ. Jadi permutarbalikan ayat. Jadi ayatnya harus dari depan dibelakangkan. Ayatnya yang harus di belakang dimajukan. Takdim wa ta'khir. Jadi memang jelas salah lah dokter ini. Maknanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabiullah Isa ke langit, lalu ada peristiwa qasar di situ. Qasar itu cerita yang panjang, dipendekkan, dihapus seperti dalam surah Yusuf. Ada seorang raja mendengar cerita apa ada Nabiullah Yusuf dalam penjara, lalu disuruh fa'arsilun, maka datangkan Yusuf tersebut, fa'arsiluni, datangkan kepadaku Yusuf tersebut. Lalu ayat berikutnya Yusuf wa ayyuhas siddiq, wahai Yusuf yang jujur katanya kan, masa datangkan kepadaku langsung diajak ngomong, kan enggak mungkin. Ketika diajak datangkan kepadaku Yusuf, tentunya ada rentetan peristiwa, ajudannya datang ke penjara, dibebaskan, disuruh mandi, diganti baju, dalam perjalanan ketemu dengan, baru ketemu dengan raja, baru raja berbicara, wahai Yusuf ayyuhas siddiq. Jadi dipotong, itu namanya qasar. Nah, sama di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabiullah Isa alaihi salam ke langit, lalu ada peristiwa qasar di situ, nanti akan turun di akhir zaman, akan memerangi ini, dan di antaranya Nabiullah Isa alaihi salam akan menikah dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, wa mutawaffika, baru diwafatkan. Maknanya sebenarnya begitu, tapi ada takdim mutakhir. Ada takdim mutakhir di situ, jadi ayatnya itu dimajukan dahulu. Mutawaffika itu dimajukan karena ada makna khusus menunjukkan bahwasanya Nabi Allah Isa alaihi salam itu adalah manusia yang nantinya pun akan meninggal sama dengan kita. Itu makna khususnya. Nah, ini kan kita harus kembali ngaji. Kalau enggak ngaji, itu banyak dalam Al-Qur'an, termasuk dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja." Ayat berikutnya qayyima linzira ba'san syadidan min ladunhu, ya kan? Lah, iwaja sama qayyima itu kalau kita baca secara literally, secara terjemahan itu enggak nyambung. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi anzal kitab, yang menurunkan Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an. Wa lam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak jadikan dalam Al-Qur'an itu iwaja, penyimpangan. Qayyima, lurus. Ya kan? Allah tidak menjadikan dalam Al-Qur'an itu penyimpangan dan juga kelurusan. Lurus enggak, nyimpang juga enggak. Ya kan bingung kita. Lalu apa dong ini? Gimana? Ular zigzag gitu kan? Lurus enggak? Belok-belok juga enggak. Nah, ternyata ada takdim mutakhir di situ. Ayat qayyima ini ternyata aslinya alhamdulillahilladzi anzalal kitaba qayyima wa lam yaj'alhu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab qayyima yang lurus, yang tidak ada penyimpangan di dalam Al-Qur'an tersebut. Jadi ayatnya diputar balikkan. Jadi harus kembali kepada ngaji tafsir. Tidak cukup kita itu apa namanya fokus kepada terjemahan, tidak bisa. Bahkan di tempat kami di Pontianak sana, kami ada membuat pondok. Ya, itu di pondok itu masih apa ya bahasanya? Ya orang kampung. Jadi ada pemahaman yang menyebar di kampung tersebut, dan kami juga sangat getol memerangi pemahaman ini. Kalau bahasa Jawa itu aliran eleng-eleng. Tahu eleng-eleng? Cukup ingat Allah aja ya. Apa bahasa Jawanya? Kalau enggak bahasa Jawa enggak lucu ini. Cukup ingat, kalau mau sholat enggak perlu takbiratul ihram, enggak perlu ruku, enggak perlu sujud, cukup ingat Allah. Kita datangin. Kalau dia bilang, justru beb, yang ibadah kita ini yang benar. Justru yang kamu lakuin itu, takbiratul ihram, baca niat, al-fatihah, ruku, sujud, itu justru salah. Malah ditentang oleh Allah. Malah masuk neraka kamu itu, kata dia. Malah ibadah yang kamu lakuin itu malah membuat kamu masuk neraka. Loh kok bisa, Nabi? Oh, kita ini ruku, sujud, ini kata masuk neraka sama dia kan? Sementara kata dia yang cukup ingat Allah itu sudah selesai, itu yang benar katanya. Karena tadi kembali kepada Al-Quran. Dalam surah Al-Ma'un, fawailun lil musallin. Maka neraka well. Ada yang mengartikan well itu celaka. Maka celakalah untuk orang yang sholat. Disebutkan ayat selanjutnya, tafsir ayat bil ayat. Mentafsirkan ayat dengan ayat. Ini yang paling afdol. Siapa itu yang celaka? Alladzinahum an sholatihim sahun, yang mana mereka itu di dalam sholatnya sahun, lalai. Lah, kalau kita sholat ini Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca ruku, apa ruku. Ketika kita ruku, apa yang akan kita pikirkan setelah itu? Iktidal kan? Setelah iktidal kita ngapain? Sujud kan? Berarti kita lalai dong kata dia. Kita bukan ingat Allah saat itu. Kita ingat setelah ruku saya iktidal. Iktidal baca apa? Baca doa. Rabbana walakal hamdu. Berarti saat itu kita enggak ingat Allah. Kita ingat ruku, kita ingat sujud. Pikiran kita membaca Al-Fatihah, tapi ini orang sekhusyuk-khusyuk apapun orang tersebut, ketika dia ruku pasti setelah itu dia akan memikirkan iktidal. Lah ini kan lalai, beb, kata dia. Berarti sholat kamu itu well. Kata dia, well. Nah, ternyata letak permasalahannya di sini. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena dia salah dalam memahami makna Al-Quran. Ketika anda dengar dia menerjemahkan Al-Quran, alladzina an sholatihim sahun, yang mana mereka itu lalai di dalam sholatnya. Saya bentar dulu, Ustaz. Dari mana kamu mengatakan di dalam sholatnya itu lalai? Padahal dalam bahasa Arab, di itu bermakna fi. Tapi di sini Allah pakai an. Alladzina an sholatihim sahun. Allah enggak bilang alladzina hum fi sholatihim sahun. Kecuali dalam Al-Quran alladzina hum fi sholatihim sahun, mungkin yang Anda omongkan benar. Tapi Allah enggak pakai fi sholatihim sahun. Apa ada ayat alladzina hum fi sholatihim sahun? Pernah baca? Enggak ada. An sholatihim sahun. Jangan dibolak-balik dong. Kembali lagi ke alfiah. Jadi huruf yang ada di dalam Al-Quran pun tidak mungkin Allah menggunakan an, Allah menggunakan min, kecuali ada makna khusus di situ. Dan bukan apa istilahnya, bukan makom kita lah. Kalau langsung terjun menggali Al-Quran itu bukan makom kita. Harus kembali rujuk kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, dan juga perkataan ulama-ulama salaf. Lebih selamat ikut salaf. Lebih selamat ikut salaf atau ikut ulama yang baru tapi pemikirannya rujuk kepada ulama salaf, nukil lagi. Banyak kan sekarang kata Imam Hasan Basri, kata ini mereka baru, nah itu yang kita ikuti. Nah kalau yang baru-baru ini mengeluarkan pemikiran sendiri, takutnya belum memenuhi syarat. Itu yang pertama yang saya dapatkan dari Habib Ridho Al-Habsyi tadi. Lalu yang kedua, beliau tadi menyinggung juga tentang al-aman wal khauf, keamanan dan takut. Enggak salah saya dengar gitu ya. Kebetulan kemarin pengajian saya membahas ini. Jadi masih ada catatannya. Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, ya langsung saja, bahwasanya innal mu'min jama'a ihsanan wa khaufan. Sesungguhnya orang yang beriman tersebut jama'a menggabungkan ihsanan perbuatan yang baik, wa khaufa dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal munafik, dan orang munafik itu kebalikannya, jama'a isaatan wa amna, menggabungkan perbuatan jelek dan rasa aman. Fal mu'min la yusbihu illa khaifan wa la yumsi illa khaifan. Orang mukmin itu dia berjalan pagi takut dia tidak berjalan di sore hari kecuali dalam keadaan takut. Maksudnya apa, Beb? Mereka itu maksudnya beramal, ya'mal. Mereka beramal, mereka sholat subuh, mereka tadhur, tapi dalam hati mereka, mereka akan mengatakan mudah-mudahan amal saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin. Mereka sholat maghrib, mereka berjalan dalam keadaan zikir, mereka berjalan dalam keadaan sholawat, tetapi mereka dibarengi mudah-mudahan zikir saya diterima oleh Allah. Al-Habib Abdullah bin Thahir itu sampai nazar, saya kalau tahu subhanallah saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bernazar akan memberi makan satu kota Tarim, ke satu kota Tarim semuanya itu. Habib Abdullah bin Thahir ini zikir beliau itu satu harinya itu 60 ribu kali membaca tasbih. 60 ribu kali masih ada rasa takut. Seandainya saya tahu satu tasbih saya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bernazar akan menjamu makan satu kota Tarim semuanya. 60 ribu kali. Kita 33 kali setelah sholat aja kadang masih malas ya. Ya kan? Ini 60 ribu kali. Itu orang mukmin. Tapi kalau orang munafik kebalikannya. Udah enggak beramal tapi insyaallah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf kata dia. Insyaallah Allah memaafkan doa saya. Dia beramal sedikit tapi dia beranggap amalan itu akan menyelamatkan dia. Dari mana dia tahu? Oh, kemarin saya hadir pengajian Habib Ridho Al-Habsyi, ada cerita orang apa nyelamatin kucing masuk surga, ya kan? Amalan yang kecil bisa ngantarkan. Ya udah saya nyelamatin kucing habis itu enggak sholat masuk surga aja. Ngajinya separuh mungkin. Ngajinya separuh. Ini gambaran sekarang kan seperti itu. Ngajinya separuh atau ngajinya tidur. Kata guru saya Habib Husain bin Agil, begitu dengar ustadnya habis itu tidur, itu akhirnya keluar kelas ngawur jadinya. Nah, ini orang munafik demikian. Maka orang mukmin tidak pernah merasa aman daripada amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidaknya. Ya kan? Bahkan ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, Allah Subhanahu dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Wa izzati wa jalali." Demi kemuliaanku dan demi keagunganku, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah bersumpah dengan namanya sendiri. La ajma'u ala abdi khaufaini wal amni. Aku tidak mengumpulkan di dalam hambaku itu rasa dua takut dan dua aman sekaligus. Artinya apa? Gak mungkin seorang hamba itu dia di dunia aman, di akhirat aman. Atau kalau dia di dunia takut kepada Allah, di akhirat takut, tidak mungkin. Allah gak akan menggabungkan. Fa idza khaufaini fid dunya amantu yaumil qiyamah. Kalau dia takut kepada aku di dunia, maka akan aku berikan dia rasa aman nanti di akhirat. Atau kebalikannya, wa idza aminani fid dunya, kalau dia merasa aman kepadaku di dunia, dia merasa tidak perlu sholat, insyaallah aman. Kata dia, bismillahirrahmanirrahim. Kan yang kita baca Fatihah itu, Beb, Allah Maha Ar-Rahman, Pengasih lagi Maha Penyayang, kata dia. Dia enggak baca ayat yang lain, i'lamu annallaha syadidul iqab, wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu syadidul iqab. Allah itu maha sakit. Iqab, siksaan Allah Subhanahu wa taala itu. Wa annallaha ghafurur rahim. Ghafur rahim itu ditakhir oleh Allah Subhanahu wa taala, diakhirkan. Tadi sudah disebutkan takdim mutakhir. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mendahulukan atau mengakhirkan suatu ayat kecuali ada makna khusus di situ. Kenapa Allah dahulukan makna syadidul iqab? Kenapa tidak Allah dahulukan ghafur rahim? Agar kita tahu, kita harus lebih memperbanyak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita takut di dunia, insyaallah di akhirat aman. Bahkan kata guru saya Habib Ari bin Sembaharun, ketika meninggal pun begitu. Ketika sakaratul maut, kalau anak salah ditegur begitu. Kalau ketika sakaratul maut itu harus memperbanyak roja, aman, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan takut. Nah, kalau ini kan enggak, kalau sakaratul maut takut ya. Ya apa nih membawa dosa? Apa namanya? Nanti gimana di kuburan ketika sakaratul mautnya? Nah, ini terbalik, kebalik. Yang benar di dunia kita hidup ini harus banyak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita sakaratul maut nanti harus memperbanyak roja, memohon apa namanya, mengharap, senang ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bahagia. Berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, rasa aman tadi. Ini kan enggak, kita kebalik. Ketika hidup aman tapi sakaratul maut takut. Ya kan kebalik ini. Dunia terbalik. Ada sinetronnya. Itu harus diingat-ingat, harus diingat ya, ingat ini pesan. Dan termasuk yang membuat seseorang itu harus memperbanyak rasa takut kepada Allah SWT ketika kita di dunia ini adalah amal ibadah kita. Jangan sampai dengan banyaknya amal ibadah kita ini membuat kita lupa diri. Maka Allah SWT itu, hamba Allah SWT itu, jika dilihat, ditinjau dari segi dekat tidaknya kepada Allah SWT ada dua. Yang pertama, seseorang yang diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, seseorang belum diberi oleh Allah SWT untuk dekat kepada Allah SWT. Nah, kita lihat, yang kita bahas yang pertama. Seseorang yang sudah Allah SWT berikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah SWT. Alhamdulillah, kita saat ini sudah Allah SWT berikan taufik untuk dekat kepadanya. Kita sholat mudah, alhamdulillah. Kita ngaji mudah. Kita baca Al-Quran mudah. Kita dekat dengan ulama. Kita dekat dengan habaib. Kita dekat dengan para kiai. Akan tapi yang perlu menjadi titik di sini, jangan sampai amal ibadah kita itu membuat kita memandang dengan pandangan merendahkan ketika kita melihat saudara kita yang lain yang mungkin saat itu belum diberi Allah SWT taufik untuk dekat kepada Allah SWT. Ini banyak di antara kita, saking kotornya hati kita ini. Saya rajin sholat, saya hadir pengajian Habib Ridho istiqomah. Lihat yang anu, ya gak pernah ngaji ini. Wah, nongkrong di jalanan. Wah, gak pernah sholat nih. Saya lebih baik daripada dia. Kita gak ngomong, tapi terlintas di hati, merasa lebih baik daripada orang yang belum pernah sholat, yang belum pernah zakat, yang belum pernah puasa. Kita sholat, kita zakat, kita puasa. Saya lebih baik daripada dia. Saya sholat, saya puasa, dia gak sholat, dia gak puasa. Betul, perbuatan baik itu menyebabkan kita baik. Betul, kita sholat menyebabkan kita dekat kepada Allah SWT. Akan tapi jangan dijadikan sholat, puasa itu objek kesombongan kita. Nah, ini yang nanti nyambung ke rasa aman dan khauf tadi. Karena apa? Kita takut. Ingat gak cerita iblis? Iblis sebelum diusir Allah SWT di sorga, dia ini menurut riwayat menjadi pemimpin para malaikat. Ya, pemimpin para malaikat. Bahkan tidaklah iblis itu melewati suatu perkumpulan malaikat, melainkan malaikat tersebut terkagum-kagum. Lihat itu, luar biasa ibadahnya. Tidak ada satu jengkal di surga tersebut melainkan pernah digunakan iblis untuk beribadah kepada Allah SWT. Tidak ada yang mengalahi iblis. Waktu itu malaikat Jibril belum naik pangkat. Pemimpin para malaikatnya masih iblis ini. Ada yang mengatakan namanya Azazil sebelum diusir. Ala kulli hal, pokoknya sebelum diusir, dia pemimpin para malaikat karena ibadahnya. Tetapi kenapa dia dilaknat oleh Allah? Kenapa dia diusir dari surga? Kenapa dia malah mendapatkan murka Allah SWT? Karena ketika Allah SWT menyuruh hamba-hambanya itu untuk sujud kepada Adam, semua hamba Allah SWT sujud kepada Adam kecuali satu makhluk ini. Dia enggak mau. Dia tidak mau sujud kepada Adam. Apa hujahnya? Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia, ya Allah. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan dia daripada tanah. Iblis tidak menganalogikan dengan satu pemikiran ini saja, tidak. Tapi ada lagi yang lain, dia ngomong, "Ya Allah, api. Api itu kalau dijatuhkan gini, kalau ambil lidi, ya kan? Kita ke bawah, tetap ke atas, ya kan? Tapi kalau tanah setinggi-tinggi apapun kita lempar, tetap jatuh ke bawah," kata dia. Dan juga analogi pemikiran yang lain, dia bilang, "Ya Allah, dia gak pernah ibadah. Adam baru diciptakan. Sholat aja belum. Amal ibadah lain belum. Saya sudah ribuan tahun ibadah, bertasbih, bertahmid. Masa saya disuruh sujud kepada dia? Iya gak? Masa saya disuruh sujud kepada dia? Saya lebih baik daripada dia dong. Ibadah saya ribuan tahun." Memandang Nabi Adam dengan pandangan merendahkan. Akhirnya apa? Diusir Allah SWT dari surga. Hanya kelihatannya sepele. Nabi Iblis enggak membunuh. Iblis tidak membunuh. Iblis tidak korupsi. Hanya memandang orang dengan pandangan merendahkan. Ternyata perbuatan tersebut menghantarkan dia kepada kemurkaan Allah SWT. Maka harus takut di hati kita ini. Tadi sudah disinggung. Jangan merasa aman. Oh, kita insyaallah, alhamdulillah itu nikmat dari Allah SWT. Kita dijadikan orang yang soleh, kita dijadikan orang yang istiqomah sholat. Tetapi jangan sampai amal ibadah tersebut membuat kita lupa diri, sehingga kita memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, pandangan menghinakan. Maka kita di sini bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada umatnya untuk memandang orang lain dengan pandangan yang penuh kasih sayang, pandangan memuliakan. Kita kan pernah mendengar kalau Maulid Nabi ya kan, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta suaka ke kota Thaif bersama sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Kota Thaif meminta pertolongan, tetapi bukannya pertolongan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapatkan, melainkan caci maki, hinaan. Bahkan anak-anak kecil yang ada di kota Thaif tersebut disuruh keluar semuanya dan melempar Rasulullah dengan batu kerikil. Sampai sahabat Zaid bin Harithah itu berupaya untuk melindungi Rasulullah, penuh bersimbah darah untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Nabi Muhammad pun duduklah di sebatang pohon kurma karena merasa kecapean. Di saat itu malaikat Jibril turun. Siapa yang tidak, yang hatinya tidak sedih ketika melihat kekasihnya disakiti? Jibril pun menawarkan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apakah engkau mau? Apakah engkau rela? Ini dua gunung ini yang mengitari kota Thaif, aku angkat lalu aku jatuhkan tepat di atas kota Thaif, aku hancur leburkan sebagaimana yang pernah aku lakukan kepada umatnya Nabi Allah Lut, kaum Sodom. Tinggal diangkat saja sama malaikat Jibril, dihancurkan." Ya memang udah kelewatan batas, tapi lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita. Nabi Muhammad tidak memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Nabi Muhammad tidak memandang orang lain dengan pandangan dendam, tidak. Malah Nabi Muhammad memandang umatnya dengan pandangan kasih sayang. Jibril, jangan kau lakukan itu. Mungkin saat ini mereka tidak kenal aku karena mereka tidak tahu. Tapi nanti didoakan oleh Nabi, nanti akan lahir dari sulbi-sulbi mereka hamba-hamba Allah yang akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Didoakan dengan oleh Nabi dengan doanya yang terkenal, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu kepada umatku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Itulah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak, kalau kita tidak, ada orang nanti datang anu, "Oh, ini orang yang kemarin anak ke rumah saya ditaruh di depan rumah." Kapan? 5 tahun yang lalu. Diingat-ingat 5 tahun yang lalu? Iya kan? Dosa orang kepada kita tuh masih kita ingat walaupun puluhan tahun. Menunjukkan hati kita masih kotor, masih merasa kita ini lebih baik. Lah kalau kita merasa lebih baik daripada orang lain, berarti ada rasa aman di hati kita. Merasa aman kalau kita ini sudah menjadi penghuni surga. Iya kan gitu? Padahal sudah disebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan namanya sendiri, Allah tidak menggabungkan rasa aman dan rasa takut kepada seorang hamba. Rasa takut. Maka paling tidak, ketika kita tidak bisa mendakwahi dia, ketika kita tidak bisa menasihati dia, kita pandang dia dengan pandangan kasih sayang. Kita pandang dia dengan pandangan rahmat, sehingga keluar dari mulut kita doa. Orang yang di jalanan yang tidak sholat, ya Allah, orang gimana? Harus kita pikirkan bagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk umat manusia. Ini ayat masih mutlak. Muqayyadnya, nah ini kembali kepada tafsir tadi, ulumul Quran ini. Muqayyadnya ayat berikutnya, "Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar." Engkau mengajar kepada kebaikan, Watan hauna 'anil munkar, engkau mencegah kemungkaran. Kita ini menjadi sebaik-baiknya umat jika melaksanakan dua komponen ini, amar ma'ruf nahi munkar. Okelah, nahi munkar, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan zaman sekarang sudah tidak wajib nahi munkar karena berat perjuangannya, berat tantangannya, nyawa pun menjadi korban, menjadi taruhan. Paling tidak kita ambil amar ma'ruf. Apa yang harus kita pikirkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dakwah itu bukan hanya tugas para habaib. Dakwah itu bukan hanya tugas para kiai. Dakwah itu bukan tugas kami, Habib Ridho, tidak, tapi tugas semuanya. Maka setelah kita keluar dari majelis ini, harus keluar dari pikiran kita, bagaimana dakwah dengan potensi yang kita miliki. Paling tidak kita ajak orang. Kita ajak orang yang belum kenal Allah agar kenal Allah. Bagaimana caranya? Jangan Habib Ridho lagi, kesian. Beliau sudah menjamu kita, menyiapkan tempat, mengeluarkan ilmunya. Kita yang berdakwah dengan potensi yang kita miliki. Kita ajak kawan kita, kita ajak keluarga kita, kita ajak saudara kita. Adakan perkumpulan. Ini bagaimana mendakwahi anak-anak jalanan. Ini bagaimana mendakwahi orang-orang yang belum kenal dengan Allah. Ini bagaimana mendakwahi orang-orang yang pelosok. Kita yang bergerak. Jadi juru dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami enggak bisa ke pelosok ini tanpa bantuan sampean, enggak bisa. Ya, enggak bisa. Harus bareng-bareng. Harus dakwah bareng. Agar bisa kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa minhum. Yang tidak pernah peduli dengan urusan muslimin bukan golongan mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kata saya. Oleh karenanya tadi sudah banyak sekali beberapa poin yang disampaikan, saya tidak berani berpanjang lebar. Saya konklusikan yang pertama, bahwasanya kita itu kalau mempelajari ilmu agama harus kembali kepada kalam salaf, paling tidak kepada para ulama. Karena bukan apa ya bahasa sininya, bukan kitalah yang harus kembali kepada Quran hadis. Ya, kalau sekedar ngambil nasihat ambil ibro, iya, tapi kalau inti sari hukum belum. Ada 13 syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi para mufakir mujtahid. Satu, harus hafal Al-Qur'an. Al-Qur'an pun tidak hanya sekedar Al-Qur'an. Harus hafal, harus tahu mana nasikh mansukh, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang am, mana yang khos, mana yang macam-macam lah, mafhum mukhalafahnya, mafhum muwafaqahnya, masalikul ilahi. Macam-macam harus dipahami. Dan juga tafsirnya, bukan tafsir Jalalain saja. Bukan hanya satu tafsir saja. Tadi kita ngajib tafsir kitab apa? Al-Alaman Habib Salim Syatiri. Tidak cukup satu. Harus puluhan. Kitab tafsir bukan hanya satu. Juga banyak harus menguasai hadis, minimal 10.000 hadis sanad-sanadnya. Tahu mana yang munqatih, mana yang mu'dal, mana yang maktu, luar biasa. Betul-betul luar biasa. Sehingga kalau kita tidak mampu, maka paling tidak kita merujuk kepada ulama yang jelas, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, inna akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimin lisan. Yang paling aku takuti di umatku itu adalah setiap orang munafik yang pandai berbicara. Dalam riwayat lain juga Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati, apa itu? Ulamaun fusaqun wa ubadun juhal, atau kama qala. Yang paling aku takuti di antara umatku adalah orang alim tapi fasik, atau orang ahli ibadah tapi bodoh. Itu yang paling ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhir zaman. Nanti akan banyak di akhir zaman itu orang alim-alim yang fasik dan juga orang-orang yang sok-sok pintar ibadah. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, innakum asbahtum fi zamanin katsirun fuqaha'uhu qalilun qurra'uhu wa kutaba'uhu katsirun sa'iluhu katsirun qalilun sa'iluhu katsirun mu'tum. Di zaman dulu kata Nabi bilang, kalian ini hidup di zaman yang ahli agama banyak, yang faqih banyak, paham fikih banyak, tapi yang ahli pidato sedikit. Dulu kalau nyari ahli pidato susahnya minta ampun ya. Ada hajatan, undang siapa? Ustaz. Dikit dulu susah. Tapi ahli fikih banyak. Langsung jauh-jauh di kampung saja tuh banyak yang minimal hafal Safina. Minimal ngerti Safina banyak. Sekarang luar biasa, enggak ada lagi ngaji. Qalilun qurra'uhu wa kutaba'uhu katsirun. Banyak moto yang sudah kau banyak, tapi yang minta-minta sedikit tuh dulu. Sampai orang bingung, saya mau ngasih harta saya ini kemana? Saya mau sedekah ini kemana? Saat itu kata Nabi SAW bersabda, al-amalu fihi khairum minal ilm. Amal lebih baik daripada ilmu. Maksudnya ilmu sedikit tapi diamalkan itu lebih baik. Cukup sudah, yang penting diamalkan. Wa sayati 'alan nasi zamanun, dan nanti akan datang kepada manusia suatu masa, suatu zaman kebalikannya. Qalilun fuqaha'uhu, yang ahli fagih sedikit, tapi katsirun khutaba'uhu wa qurra'uhu, yang pandai pidato, yang pandai ceramah banyak. Kata orang Pontianak, belonggo. Banyak zaman sekarang. Mau jadi ustaz ini, sekarang simple. Mau jadi ustaz, tinggal daftar Aksi Indosiar, tinggal daftar Dai MNC TV, ikut pelatihan 3 bulan, selesai dapat sertifikat, ceramah diundang, dapat amplop lagi. Nih ya. Kalau ikhlas-ikhlas ini kan nilai ta'ala. Alhamdulillah, ya udah enggak, bukan tujuan kita ya, tapi mereka jadiin profesi. Enak jadi ustaz zaman sekarang. Maka sekarang ini antara ustaz dengan dukun beda tipis. Pemburu hantu aja pakai imamah kan. Acara yang buru hantu malam-malam, ya sorbat. Kita enggak tahu itu ustaz apa bukan. Yang di Twitter, siapa itu? Yang di Mbah Mijan ya. Dukun tapi nyebut nama Allah sudah. Saya melihat dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ilhad sudah. Nah, ini zaman sekarang. Yang ahli fikih sedikit tapi yang ahli pidato banyak. Kemarin di masjid saya terjadi khutbah Jumat. Ya biasa loh orang-orang kampung diundang gitu. Alhamdulillah enggak apa-apa. Yang penting syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi, enggak, yang penting salah. Awalnya khutbahnya pasah. Tapi ketika imam banyak sekali kesalahan di situ. Kebetulan masjid situ kan jamaah kita, ngajinya sama kita. Ngaji kita kecil, Safinatun Najah. Enggak tinggi. Di Safinatun Najah itu disebutkan syarat takbiratul ihram, syurutul Fatihah. Enggak boleh ngkito kan, enggak boleh putus. Baik itu sedikit atau banyak, apa baik itu sedikit dengan niat memutuskan atau banyak. Imamnya takbiratul ihramnya inkito, terputus. Fatihahnya banyak sekali kemungkaran. Ketika kita datangi, kita nasihat baik-baik setelah bubar, kita duduk forum 2-3 orang, kita nasihati. Ya begitulah ya, yang terjadi di zaman ini. Nah, kata Nabi SAW, ketika datang zaman tersebut, belum selesai hadisnya. Qalilun sa'i, apa? Kathirun sa'iluhu, qalilun mu'tu, kata Nabi. Yang minta-minta banyak, yang kasih sedekah sedikit. Di zaman sekarang nih. Ada orang datang ke Pak Haji, ya, nah, minta dia. Mohon maaf Pak, minta sedekah. Oh iya, dikeluarin duit 50 ribu. Begitu pengemisnya keluar, dipanggil lagi. Bu, sini bu. Kenapa Pak? Tadi saya ngasih berapa? 50 ribu. Oh 50 ribu ya. Sini bu, saya minta lagi, saya salah ngasih. Saya kira mau ditambah. Ini bu, saya kasih 20 ribu. Jadi 50 ribu ditarik lagi, dikasih 20 ribu. Zaman sekarang ini. Aneh-aneh saja ya kan. Kata Nabi SAW, al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu pada zaman tersebut lebih baik daripada amal. Artinya, mempelajari ilmu agama sebanyak mungkin, walaupun belum tentu kita amalkan, itu lebih baik. Karena semakin banyak ilmu yang kita pelajari, semakin selamat kita. Seperti ini, ilmu tadi itu namanya ilmu balaghah, takdim takhir, mutlak apa takdim takhir. Ada lagi apa al-kalam al-khabar wa insya dan majas, itu balaghah. Ada lagi tadi yang saya sebutkan masalikul illah, mutlak muqayyad, am khos, itu namanya ilmu usul fiqih. Kalau kita enggak belajar, Habib Ridho besok buka pengajian usul fiqih, buka pelajaran ulumul Quran, kalian kita akan mikir, ngapain saya belajar ini? Mau enggak saya praktekkan kok. Ya kan? Lebih baik saya belajar salat, lebih baik saya belajar zakat atau fiqih muamalah, masih bisa saya amalkan. Lah. Kalau belajar usul yang belum tentu saya amalkan, saya bukan mujtahid. Al-Quran aja masih tertatih-tatih bacanya. Nah, tapi itu dulu, zaman sekarang makin kita paham, makin kita ngerti, insya Allah makin selamat. Itu sudah dikasih rambu-rambu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu terakhir juga, itu kurkulus yang pertama. Lalu yang kedua tadi, hati tadi sudah disebutkan, jangan sampai ada rasa merasa aman daripada ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat merasa sudah paling baik, itu tidak benar. Apalagi sampai memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, itu bukan akhlak yang benar. Harus kita merasa tawadhu. Ketika melihat orang lain yang belum dekat kepada Allah SWT, harus kita pikir bagaimana cara orang yang saya lihat itu dekat kepada Allah SWT. Gitu dong. Jangan merasa kita lebih baik daripada orang yang kita lihat. Habib Abdullah bin Al-Haddad itu, beliau tidak mengajar kecuali menundukkan kepalanya dulu. Ketika ditanya, kenapa Habib? Karena ketika saya mengajar itu, mengapa saya menundukkan kepala? Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, saya tidak memulai pelajaran kecuali saya merasa bahwa saya ini adalah manusia yang paling hina di dunia ini, baru saya mulai mengajar. Kelas Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kita ini, ya Allah, di bawah ikan teri mungkin di hadapan mereka ya. Lalu yang ketiga, jadilah juru dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karenanya ana di sini pun tidak percuma-cuma datang. Datang membawa misi juga, tapi bukan misionaris. Sekarang ini sudah zamannya media sosial. Ya, media sosial Kalau kita tidak menguasai, maka akan dikuasai oleh orang lain. Dan dakwah lewat media sosial ini luar biasa. Satu media itu bisa menembus 100 kepala. Ini kalau kita ini hadir di sini nih, paling mendengar tidak sampai 100. Tapi dengan media bisa ribuan yang mendengar. Maka kita harus berdakwah lewat media. Bingung, Beb. Apa yang mau mediain? Saya enggak bisa apa-apa. Nah, tenang. Kami mempunyai program sekarang ini sudah berjalan di Kuningan. Kami membuka pesantren media selama 1 bulan. Barangkali ada di antara jamaah di sini yang mau mengirim 1 atau 2 orang ikut saya, tenang saja, gratis. Ya, ke Kuningan nanti belajar di sana 1 bulan bagaimana cara membuat media, bagaimana cara memblow up media. Tidak hanya Habib Ridho, ulama-ulama di sini semua. Agar syiar Islam ini naik. Orang zaman sekarang ini bangun tidur itu lihat HP dulu, bukan baca doa. Iya kan? Lihat HP dulu kan? Mau masuk kamar mandi aja nulis status OTW kamar mandi. Jadi zaman sekarang, orang zaman sekarang ini lebih sering memegang HP daripada Al-Quran. Kalau bisa kita tinggalkan, kita tinggalkan. Kalau bisa kita tinggalkan. Nah, tapi yang kita pikirkan tadi, bagaimana cara mereka yang tidak bisa meninggalkan HP ini. Dan jujur saja, survei membuktikan Indonesia ini negara nomor 2 paling bawah dari 61 negara yang paling banyak membaca. Jadi 61 negara kita nomor 60-nya yang paling banyak membaca. Kita bersyukur ada negara satu di bawah kita. Botswana, negara Botswana itu. Untung enggak paling bawah. Kita masih kalah sama Thailand, Singapura. Singapura itu tingkat 20. 20 besar dia, Singapura. Kita 60 dari 61 negara. Tapi Indonesia ini negara nomor 6 paling banyak update status seluruh dunia dan negara nomor 1 se-Asia. Paling banyak megang apa, paling banyak ngomel di medsos. Di Twitter itu, bukan Facebook, kan Twitter ya. Twitter kan belum tentu semuanya megang. Setiap 1 detik itu ada 16 tweet. Setiap 1 detik 16 tweet yang keluar. Twitter itu enggak sepopuler Facebook. Apalagi Facebooknya. Iya kan? Jakarta itu kota yang paling sibuk dunia. Paling sibuk. Jadi nanti bisa bayangin. Enggak pernah baca tapi ngomelnya minta ampun. Enggak pernah, ini enggak pernah baca, enggak pernah ngaji. Tapi ada bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya perbuatan dunia niat. Muncul orang enggak pernah ngaji. Oh, bla bla bla bla bla kata dia kan. Itu gimana? Rusaknya. Kita sudah melewati jalan itu sehingga enggak mungkin, enggak bisa kita lepaskan. Anda enggak ngajak ente main media, tidak. Kalau kita bisa tinggalkan, kita tinggalkan. Akan tetapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana mereka ini yang tidak bisa tinggal meninggalkan ini, bagaimana kehidupan mereka penuh dengan nuansa dakwah. Itu ada tata caranya. Itu ada cara pembelajaran. Habib Ridho ini harus kita angkat. Ya. Jangan beliau yang kerja sendirian, enggak. Kita semuanya. Barangkali ada, tapi Anda di sini singkat aja. Kemungkinan besok malam mana berangkat. Kalau ada, nanti berangkat sama Anda. Besok kita ke Cirebon, nanti Anda antar di Kuningan. Kalaupun misalnya masih mikir-mikir dulu ini itu, nanti Anda save nomor WA Anda, nanti tinggal Anda arahkan. Tenang saja, gratis. Semuanya gratis. Asalkan nanti selesai dari media, datang sini. Yang dipikirkan adalah bagaimana saya berdakwah lewat media. Bagaimana saya menjadikan kota Pemalang ini kota Islam. Ini kota Pemalang ini, Habib Ridho ini kan jual handphone, smartphone. Sepupunya juga kan, saudaranya juga kan. Kali jual anu. Nanti satu kota ini berapa ribu orang yang buka HP. Ya, seandainya anak-anak muda buka HP konten-konten yang tidak benar. Seandainya mereka membuka situs-situs yang tidak benar. Itu tanggung jawab kita, Syuf. Ya, kita tidak ada televisi Ahlussunnah Jamaah. Kita belum ada tulisan Ahlussunnah Jamaah. Ketika ada yang membuka Oja TV, membuka Radio Wahabi, jangan kamu dengerin, jangan kamu buka itu. Mereka kan bilang, lalu saya buka apa? Ya kan gitu? Saya gak boleh buka Niaga TV, saya gak boleh buka Roja TV, saya gak boleh denger Roja FM, saya buka apa dong? Masa denger dangdutan? Tak mana boleh lagi kan? Oh, buka ini saja Nabawi TV. Nabawi TV masih TV kabel. Yang belum TV kabel gimana dong? Kamu bayarin, saya mau per bulan 100 ribu. Itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita tidak bisa dakwah di dunia nyata, paling tidak ambil peran di dunia maya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan Habib. Mohon maaf sebesar-besarnya dari Al-Fagir. ya kalau sudah mengambil waktu antum yang luar biasa ini, sebenarnya anda datang sini pengen ngaji. Nah ini juga ini, saya punya radio Pontianak, radioku 88 FM buka. Ya, ini akan di streaming, akan diputar. Antum beli patungan. Nah, Habib Ridho nanti kita akan suarakan. Kita sudah punya 15 radio di seluruh Indonesia. Pengajian anak sedikit, ini seginilah, banyak lah. Tapi dengan radio ribuan orang yang bisa mendengarkan. Jangkauan sampai 30 km. Itu kan harus kita pikirkan. Yang pojok-pojok sana itu enggak mungkin dia datang ke sini malam-malam kan, apalagi perempuan. Perempuan keluar malam kesian. Mereka pulang lewat jalan yang gelap ini. Harus kita pikir. Bagaimana caranya? Harus kita harus kita berikan sarana. Harus kita kalau enggak bisa radio kemahalan, ada streaming. Facebook sekarang pakai streaming ya kan? Tapi streaming pun harus ada cara dong. Kalau enggak ada cara, enggak ada yang denger, Beb. Habis kuota percuma. Ada cara yang denger ratusan, yang denger ribuan. Itu ada caranya untuk menaikkan rating. Enggak sembarangan. Maka saya harus kita ini. Semuanya ada potensi. Anda yakin semuanya punya media sosial. Minimal Facebook. Iya enggak? Ini Facebook. Saya enggak main-main. Kalau yang mau datang, akan saya antarkan Kuningan. Tapi saya besok malam mungkin pulang. Karena saya Jumat harus datang ke Pontianak. Besok saya ada ngurus beberapa perihal pondok. Tapi insya Allah kalaupun masih belum anu, nanti bisa save WA anak. Setelah ini kita ngomong anu, nanti akan saya arahkan. Nah, berapa bayarnya? Nggak usah pikir, gratis dari kami. Udah ada donatur yang memberi. Pada kali ini sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang bisa sampaikan ini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan salahnya itu datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi banyak salahnya. Saya ini bukan ahli agama, tidak. Mondok pun di bawah beliau lah. Tapi kayak kepengen kita dakwah bareng-bareng sehingga apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita aplikasikan, implementasikan. Ya, bisa kita kerjakan bareng-bareng. Ini sekian dari saya. Wallahu minkum. Hadanil wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.